Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan kali ini kita masuki bab yang ke-48 dari kitab Wudu. Dan di bab yang ke-48 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul babnya dengan bab Al-Masil Khufain, bab disyariatkannya mengusap khuf tatkala berwudu. Dan Al-Khuf seperti kita ketahui bersama pakaian yang biasa dipakai di kaki, sepatu atau sejenisnya, sepatu yang di atas mata kaki, dan kalau khuf biasanya terbuat dari kulit dan manfaatnya sangat besar sekali, terutama ketika musim dingin akan menjadi dahi setengah hangat untuk kakinya, dan juga tatkala perjalanan yang jauh juga sangat bermanfaat sekali. Nanti seperti sepatu akan meringankan sekali bagi seorang dalam perjalanannya. Dan mengusap khuf tatkala berwudu datang hadis-hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mutawatir, hadis-hadisnya mutawatir. Dan kita apa bersama bait yang disebutkan dalamnya beberapa hadis mutawatir dan di antara khuf hamd, apa itu baitnya? Ya'tun syafatun wal khawbu. Asanda, seorang penyair mengatakan mimma tawatara hadithu man kadab wa man bana lillahi baitan wahtasab. Wa ru'yatun syafatun wal khawbu wa masu khufaini wa hadi ba'du. Termasuk atau diantara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadab. Man kadab alayhi muta'ammidan kelihatan bahwa makadah minan naf, dan siapa yang berkirustan atas namaku dengan sengaja, maka dia yang persiapkan tempatnya di neraka. Dan juga termasuk hadis mutawatir waman dana lillahi baitan wahtasab, keutamaan orang yang membangun masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Hadisnya mutawatir. Dan juga wa ru'yatun, hadis ru'yah, ru'yatul mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah. Hadis-hadis menunjukkan bahwasanya kaum mu'minin kelak pada kiamat akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala bi'ayunihim. Dan juga wa syafa'ah, hadis syafa'ah, hadisnya mutawatir. Dan termasuk wa masul khufain, mengusap khuf tatkala berwudu, hadisnya mutawatir. Dan kata penyair wa hadi ba'du, dan ini sebagian dari hadis-hadis mutawatir. Disebutkan 6 hadis mutawatir dalam bait ini, dan diantaranya wa masul khufain. Hanya saja ketika seorang ingin mengusap khufnya tatkala berwudu, sebelumnya wajib batasnya untuk memasukkan atau memakai khuf tersebut dalam keadaan suci. Misalnya kita ingin untuk hari ini ketika berwudu mengusap khuf, ada sepatu yang di atas mata kaki dan juga hukumnya sama syarab, yaitu kaos kaki. Kaos kaki juga sama. Misalnya kita sudah berniat pada hari ini kita ingin mengusap khuf ketika berwudu, maka wajib bagi kita memakainya dalam keadaan suci. Tadi jam 11 sebelum duhur kita berwudu, kemudian kita memakai khuf, juga kemudian memakai kaos kaki. Maka nanti ketika masuk saat asar, kita dalam keadaan hadas dan hendak sholat, kita berwudu. Berwudu seperti biasanya. Hanya saja ketika hendak membasuh kaki, kita tidak perlu melepas khuf kita atau kaos kaki kita. Cukup kita usap bagian atas dari khuf tersebut. Dan itu bisa berlanjut sampai esok hari untuk yang mukim, satu hari satu malam. Kalau kita mulai mengusapnya misalnya menjelang asar jam 3, maka sampai jam 3 esok hari kita masih diperbolehkan mengusap khuf tatkala berwudu. Dan kalau dalam keadaan safar, maka waktunya lebih panjang, 3 hari 3 malam. Jadi sekali lagi, hukum tentang al-mas al-khufayin ini perkara yang diajarkan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan termasuk dari keringanan dan kemudahan syariat Islam ini. Dan sudah kita lalui hadis Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang akan datang di dalam bab ini. Tatkala Nabi di perjalanan, Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau membantu wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan air dan menyiapkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wudu dan hendak atau tersisa membasuh kakinya, Al-Mughir bin Syu'bah tadinya dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada Al-Mughirah, "Dahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan, tidak perlu dibuka khufku karena tadi ketika memakainya aku memakainya dalam keadaan suci. Kemudian Nabi mengusap khuf tersebut, tidak membuka khufnya dan tidak membasuh atau mencuci kakinya. Dicukupkan dengan mengusap khuf. Akan kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsan Asbagh ibn Faraj al-Misri an ibn Wahb wa Abdullah ibn Wahb qala haddatsani Amr wa Amr ibn Harith qala haddatsani Abu Nadr Salim ibn Abi Umayyah al-Madani عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن عوف عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسى الخفين. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلم أخبره أن سعدان فقال عمر لعبد الله نحوه. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ahadul asyara al-mubasyirin bil jannah, salah seorang sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Nabi SAW dengan surga. Wa min as-sabiqin al-awwalin. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi ketika berwudu beliau tidak mencuci kakinya tapi mencukupkan dengan mengusap khufnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hal tersebut dari Sa'ad bin Waqqas, beliau ingin ta'akkud, tabayyun tentang hukum tersebut kepada ayahnya. Maka beliau bertanya kepada ayahnya tentang apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu beliau melihat Nabi SAW mengusap khufnya tatkala berwudu. Maka Umar membenarkannya. Naam, iya. Keadaannya seperti yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Waqqas. Kemudian Umar mentazkiyah Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza haddatsaka Sa'dun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tas'al 'anhu ghairah." Wahai putraku, jika Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis kepadamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun. Terima langsung. Karena beliau adalah seorang yang thiqah dan diterima semua khabarnya. Tazkiyah dari Umar radhiyallahu anhu untuk Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu sebagai khalifah di Kufah. Khalifah sebagai gubernur di negeri Kufah, Amir Kufah. Dan beliau gantikan tatkala hawa terjadi fitnah, diganti oleh Amr bin Yasir radhiyallahu taala. Akan tetapi ketika beliau hendak meninggal di akhir hayatnya, tatkala ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi dan beliau diminta untuk berwasiat tentang khilafah, maka wasiat beliau menunjuk 6 orang yang beliau sebutkan: Utsman, kemudian Ali, Abdurrahman bin Auf, dan juga Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan termasuk Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu taala anhu. Umar berwasiat kepada 6 orang tersebut bermusyawarah dan memilih siapa di antara mereka yang diangkat menjadi khalifah setelah beliau. Kemudian di waktu tersebut, dan seandainya jatuh pidanya kepada Sa'ad, maka dia katanya berhak untuk mendapatkannya. Karena ketika jadi gubernur dan aku berhentikan bukan dikarenakan ajiz wala khianah. Bukan dikarenakan beliau tidak mampu menjadi gubernur dan bukan dikarenakan mengkhianatannya. Karena tapi hanya dikarenakan dalam rangka meredam fitnah yang terjadi pada saat itu. Ini Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu taala, dan lebih dari ini tentunya lebih dari tazkiyah Umar radhiyallahu anhu adalah tazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mengatakan Sa'ad fi jannah. Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu, beliau sudah dijamin dengan surga. Dan sahihnya dari hadis ini, Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu, begitu Umar radhiyallahu anhu menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu dan dalam keadaan memakai khuf, beliau mencukupkan mengusap khuf tersebut dan tidak membukanya untuk mencuci kakinya. Hadis lainnya, qala haddatsana Amr ibn Khalid al-Harrani qala haddatsana Layth bin Sa'd al-Misri an Yahya bin Sa'id an Salim Ibrahim an Nafi' bin Jubair an Urwa bin Mughira an Abi al-Mughira bin Syu'bah عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى خفين. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan hajatnya, untuk buang air. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan bejana yang diisi air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wudu beliau setelah buang hajat. Maka ketika Nabi selesai dari hajatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa masal khufayn, dan ketika berwudu, tapi hendak membasuh kaki, tadinya Mughirah hendak membukakan khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Nabi, dahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn wa masal khufayn, maka Nabi mengusap khufnya, tidak membuka khufnya dan mencuci kakinya, tapi mencuci dengan mengusap khuf. Dua selainnya sama, semuanya riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya. Sekali lagi, hadisnya mutawatir. Hadis mengusap khuf mutawatir. Kita lanjutkan materi kita di kita Al-Jami'u Shahih min Marisa fi Shahihain. Jadi kita membuat dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-102 Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagi dengan Talibul Ilmi La Yatrukul Kasbah. Seorang penuntut ilmu tidak meninggalkan pekerjaan. Itu bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini tentunya perkara yang didorong dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan didorong oleh Salafunus Salih. Datang asal-asal yang sangat banyak dari Salafunus Salih yang mendorong seorang talib untuk tidak meninggalkan Al-Kasr. Adapun ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surah Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jika telah selesai dilaksanakan salat Jum'ah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebarlah kalian di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah oleh kalian karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang halal. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang banyak, mudah-mudahan kalian dengannya menjadi orang-orang yang beruntung. Dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang mencukupi kebutuhannya dengan al-kasb. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma akala ahadun ta'aman qab khairan min an ya'kula min amali yadih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang merupakan hasil jerih payahnya, hasil bekerjanya. Kemudian sebutkan dalam hadis itu, wa kana Dawud ya'kulu min amali yadih, dan Nabi Dawud alaihi salatu wasallam, seorang nabi, beliau makan dari hasil jerih payahnya, hasil bekerjanya. Dan juga Nabi SAW mengatakan tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, karena Zakaria najjar, Nabi Zakaria seorang najjar, seorang ahli kayu, tukang kayu. Itu bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya dari an-najjar. Dan hadis Nabi SAW, baik hadis Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, juga semana dengan hadis Abi Hurairah yang sudah kita di Sahih Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Lan yakhudha ahadukum ahbulahu fayati al-jabal thumma yati bi huzmatin min hatabin ala dhahri thumma yabi'ahu fa yakufa biha wajha khairun min an yas'ala an-nas a'tahu man'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang pergi ke hutan dengan membawa tali, kemudian dia mengambil kayu bakar dan dia pikul di pundaknya. Kemudian dia jual kayu bakar tersebut dalam rangka menjaga kehormatannya, memenuhi kebutuhan dengan tanpa meminta-minta kepada manusia. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, terkadang diberi dan terkadang ditolak. Ini semua itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang menjaga kehormatannya. Terlebih bagi seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm yang mana talibul ilm menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, menyampaikan agama. Maka di antara sebab yang menyebabkan ucapannya itu thiqal, berat dan diterima oleh manusia, tatkala dia menjaga kehormatannya. Adapun kalau tidak menjaga kehormatannya, maka jangankan orang mau menerima ucapannya, menerima petunjuknya dan kebenaran yang dia bawa, bahkan manusia merasa terbeban, merasa berat dengan keadaannya. Itu tentunya perkara yang sangat tidak layak bagi seorang talibul ilm. Dan salafunus saleh ridwanul alaihim ajmain, mereka melakukan hal yang sama. Di antara mereka ada para tujar, para pedagang besar seperti Abdul bin Mubarak rahimallahu taala, Lais bin Sa'd al-Misri, Sufyan ats-Tsauri dan imam-imam lainnya. Mereka para tujar. Mereka adalah orang-orang yang berharta dan mereka gunakan hati jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan tentang mal yang dia usahakan, laula katala taman dalabi, katala taman dalubi. Seandainya bukan dikarenakanmu, itu sebabkan karena harta yang aku usahakan, niscaya mereka menjadiku seperti mindil, seperti lap tangan, sebesar-besar. Sehingga orang tidak akan menghargainya, menghargai ilmu yang beliau bawa. Maknanya bahwasanya beliau berusaha bekerja dalam rangka menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan hamatu al-ilm, para pembawa ilmu. Sampai Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah yang sering kita sebutkan asalnya, sekalipun beliau tidak pernah bekerja sama hidupnya, tapi beliau berkata kepada hadis, ya ahl hadis ilzamu suq, wahai ahl hadis, tetaplah kalian di pasar-pasar kalian bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itu merupakan suatu kemuliaan, bukan suatu aib jika seorang thalibul ilm bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Bahkan dari sebagian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun qatta aman khair min an yakula min amal yadi atau min kasbi yadi. Tidak seorang makan dengan yang lebih baik daripada makanan yang dia makan dari hasil jerih payahnya. Dan di sini pun syekh dengan thalibul ilmi la yatrukul kasba. Seorang thalib tidak meninggalkan bekerja. Karena sebagian menyalahgunakan ilmu yang dia dapatkan, menyalahgunakan ilmu yang dia pelajari dan dia bekerja keras untuk mendapatkannya. Dia jadikan ilmu sebagai wasilah, sebagai alat untuk meraih harta. Dan sudah kita ketahui bagaimana pengingkaran Syekh Mukbir rahimahullah pada pembuat proposal. Seorang thalibul ilm, sekarang dia menjadi imam di masjid atau memiliki mahad, dia membuat proposal. Buat proposal permohonan-permohonan kepada para tujar, pada pemilik harta. Saya butuh ini, pondok saya butuh ini butuh ini. Maka Syekh Mukbir rahimahullah tidak meridhai hal tersebut. Karena terkadang dan banyak di antara mereka, mereka mengajukan proposal, katanya pondok kami butuh rumah, ternyata rumahnya untuk sendirinya. Pondok kami butuh kendaraan untuk operasional, ternyata kendaraannya untuk sendirinya, untuk memperkaya sendiri, menjual agamanya dengan dunia yang sangat fana dan sangat sangat hina. Wa nasallallahu ta'ala min fadlih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Semoga Allah menjaga agama kita. Dan fitnah sangat besar sekali, fitnah dunia sangat besar sekali. Kira pada talabatul ilm, ahlu sunnah wal jamaah, ketika seorang mungkin bekerja dan menjaga kehormatannya, orang-orang ahlu dunia, dan kita tidak mengharapkan pujian ataupun tidak peduli dengan celaan mereka. Mereka sangat melecehkan sekali ahlu sunnah wal jamaah tatkala mereka dalam kehidupan yang sederhana, padahal mereka tidak terganggu. Ahlussunnah wal jamaah hidup mencukupi kehidupan sendiri, tidak meminta-minta kepada mereka, tidak sepeser pun minta kepada mereka. Bagaimana kalau kita meminta-minta kepada mereka? Tentunya ini perkara yang harus kita perhatikan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Talibul ilm la yatruk al-kasbah. Tidak boleh kita jadikan ilmu kita sebagai alat untuk mencari dunia. Dan sudah kita tentunya masalah ajal, masalah rezeki, dan masalah kebahagiaan dan kesulitan semua sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi pun mengatakan, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah, beramalah. Dan setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan yang ingin digarisbawahi, bahwasanya bekerja bagi seorang talib atau seorang da'i, bahkan seorang alim, itu bukan aib, bahkan suatu manqabah. Kita akan baca hadis dalam bab ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad. Ahmad ibn Hasan Ahmad ibn Muhammad Muhammad. Perhatikan. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن يزيد المقرن ثقة قال حدثنا حيوة بن الشريح المصري Qala Ibnu Bakir bin Hamad anna Usami Abdullah bin Hubairah yaqul inna Usami Aba Tamim al-Jaishani yaqul sami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul inna Usami an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasa wa tarhu bitana. Dari Abu Tamim al-Jaishani wa Abdullah ibn Malik al-Misri, beliau berkata bahwa beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal. Dan tawakal sudah kita ketahui bersama dari pelajaran akidah definisinya, i'timadul qalb 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi wa dafil madar mal'akhdi bil asbab. Yang namanya tawakal adalah seorang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kebaikan atau menolak keburukan dengan menempuh sebab. Kata Nabi sendiri, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya tawakal, Allah razaqakum, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada tayr, kepada burung. Burung yang tidak berakal diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan manusia yang diberi kelebihan berupa akal? Bagaimana lagi kalau dia adalah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Niscaya akan dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan burung yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Taqdu khimasa wa taru bitana. Burung pergi di waktu pagi hari akan khimasa, dalam keadaan paruhnya kosong, dalam keadaan lapar, wataruhu bitana, dan kembali ke sangkarnya, ke tempatnya di sore hanya keadaan paruhnya penuh dengan makanan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini, burung ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dengan sebab dia pergi keluar dari sangkar di pagi hari, kemudian pulang dalam keadaan bitana, dan keadaan kenyang dengan makanan. Begitu pula manusia tetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala qad ja'ala li kulli syai'in sababan, telah menetapkan untuk segala perkara ada sebabnya, maka tempuh sebab-sebab rezeki, dan dia tanya al-kasb, dengan bekerja yang halal. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan at-tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Allah sudah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ini janji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyisihi janjinya. Sekarang kewajiban kita tinggal memperbaiki tawakul kita. Kalau kita sudah bertawakul dengan benar, Nabi sudah mengatakan la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Dan hadis yang sering kita ingatkan juga, Nabi SAW tidak pernah takut terhadap umatnya kefakiran. Ini merupakan penyakit yang banyak menjangkit kalangan manusia, sampai bahkan sebagian ahlu sunnah wal jamaah terjangkit dengan penyakit tersebut, khawful fakir. Perlu ketahui, Nabi SAW tidak takut kefakiran terhadap umatnya, sampai Nabi bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha an tubsat alaikum bidunya kama busitat ala man kana qablakum. Bahkan aku khawatirkan jika dibentangkan untuk umatku dunia sebagaimana telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalau kalian berlomba-lomba dalam dunia sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama halakatum. Mereka dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan. Jadi sekali lagi, jangan sampai takut fakir dalam kehidupan. Kefakiran itu merupakan senjata syaitan untuk menyesatkan manusia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Syaitan menakutkan manusia dengan kefakiran dan memerintahkan dengan perbuatan keji. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan manusia dengan rahmat dan karunia-Nya. Ampunan dan karunia-Nya. Jangan takut fakir. Sampai tersyalah para sahabat Udianhum, sebagian mereka berbincang-bincang dengan kefakiran, yata khawafuna, khawatir dengan kefakiran, Nabi menghampiri mereka dan mengatakan, "Al-faqra takhafun?" Apa kefakiran kalian takutkan? Wallahi tusabbanna alaikum dunya sabbah. Demi Allah akan dilimpahkan kepada kalian dunia. Hatta la yuzigha ahad minkum billahi. Sampai tidaklah menyebabkan sesat hati karena kalian melainkan dikarenakannya, dikarenakan dunia dan hadis-hadis yang semisalnya. Sekali lagi, fakat itu bukan muskilah. Kita tinggal berusaha dengan usaha yang halal, bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal menjalani hidup kita dan jadikan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan harta yang kita dapatkan sebagai penunjang, sebagai wasilah kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan seperti itu, insyaallah kita dapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kita telah mewujudkan tujuan kita diciptakan, "Tuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kita mendapat kebaikan dunia yang telah Allah Subhanahu tetapkan untuk kita. Jadikan ibadah sebagai tujuan hidup kita, dan kita jadikan dunia sebagai penunjangnya. Kita sekali tidak mengharamkan dunia. Yang diinginkan kita jangan sampai dijadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Dan seorang talib itu saya sebut sini, ayat ruku al-kasbar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.